apakah mandi wajib boleh diganti dengan wudu? Jika seseorang berhalangan untuk mandi, tolong dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Apabila seorang berhalangan untuk mandi, misalnya dia dalam keadaan junub, ya, lalu tidak memungkinkan bagi dia untuk mandi karena mungkin penyakit dan yang semisalnya, maka yang dianjurkan bagi dia adalah bertayamum. Yang dianjurkan bagi dia adalah bertayamum. Maka tayamum ini adalah merupakan pengganti baik dari hadas yang kecil yaitu wudu maupun dari hadas yang besar yaitu al-hadatsul akbar, junub dan yang semisalnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau berada di perjalanan, maka dalam satu perjalanan ada hajah tertentu, lalu kemudian dalam perjalanan itu beliau dalam keadaan junub, ya, sementara tidak ada air pada saat itu. Lalu beliau memahami bahwa kalau seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka menggantinya dengan tayamum, dengan mengusap tangan dan wajah. Maka Ammar bin Yasir mengkiaskan, karena beliau tidak memiliki ilmu dalam hal ini. Beliau menyangka bahwa kalau seorang dalam keadaan berhadats besar, maka apabila dia tidak mendapati air, maka cukup dengan tayamum. Tapi tayamumnya tayamum ke seluruh tubuh, ya. Jadi bukan tayamum dengan tangan dan wajah. Kalau itu pengganti wudu. Sehingga dia memahami bahwa kalau pengganti mandi, maka harus ditayamumi seluruh tubuh. Sehingga kata Ammar bin Yasir, fatamarraghtu fis sa'idi kama tamarraghud dabbah. Maka aku pun berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Pernah lihat kalau hewan kegatelan itu? Tuh, ya, berguling-guling sampai seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tanah, ya. Maka begitulah, itulah yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Kita bisa bayangkan kira-kira gimana itu Ammar bin Yasir pada saat itu. Nah, tidak mungkin kan untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW dalam kondisi darurat beliau. Nah, belum ada HP waktu itu. Tidak ada internet untuk mengirim email kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, akhirnya beliau kembali. Setelah kembali beliau mengabarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, tentang hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagi kamu melakukan hal ini. Lalu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipukulkan tangan dengan sekali pukulan ke tanah. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan beliau meniup, ya, bekas tanah yang ada di tangan beliau lalu diusapkan ke wajah dan tangan sampai ke pergelangan telapak tangan dan punggung telapak tangan, bukan sampai ke siku. Jadi hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Ini yang sahih. Ada yang menyebutkan sampai ke siku, riwayatnya dhaif. Ada yang menyebutkan dua kali pukulan, juga riwayatnya dhaif. Tidak ada riwayat yang sahih kecuali satu kali pukulan, dan yang diusap hanyalah wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Demikian pula hadisnya Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala. Amr bin Al-As ini dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat, beliau yang memimpin perjalanan. Maka dalam perjalanan itu di malam hari beliau dalam keadaan junub. Ketika tiba waktu subuh, cuaca sangat dingin sekali, yang beliau sangat mengkhawatirkan dirinya. Kalau beliau sampai mandi, ya, maka dikhawatirkan yang terjadi adalah kebinasaan terhadap diri beliau. Maka akhirnya beliau tayamum. Beliau tayamum. Lalu setelah itu beliau sholat memimpin para sahabat, ya, yang mereka tentunya berwudu. Lalu kemudian ini dikeluhkan oleh mereka. Kok bisa? Yang jadi imam tayamum. Kami kan lebih sempurna. Ya. Yaitu ala wudu. Maka mereka kembali dan mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil Amr bin Al-As. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Amr bin Al-As, "Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Kenapa engkau tidak mandi? Dan kenapa engkau mencukupkan diri dengan tayamum?" Kata Nabi alaihi kata Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah." Ya. Lalu beliau menceritakan, "Aku dalam keadaan junub." Lalu kemudian pada saat itu dingin dan aku takut binasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha penyayang terhadap kalian. Maka mendengarkan hujahnya Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa beliau. Tertawa Nabi alaihi wasallam menunjukkan takrir. Takrir persetujuan Nabi alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu.